الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد باب الوقف ini bab akhir insyaallah kita khataman bab al-waqaf qala al-musannif rahimahullah ta'ala yuqafu 'alal munawwani al-marfu wal majruri bi hadfil harakati wat tanwin. Maka diwaqafkan kepada isim ya atau fi'il yang marfu, isim yang majrur, dengan dihadaf harokat dan dihadaf tanwin. Ini kita kenal dengan waqaf. Waqaf itu apa sih? Qat'un nutqi inda akhiri lafdah. Qat'un nutqi inda akhiri lafdah, yaitu memotong ucapan di akhir lafaz. Di akhir lafaz manto mant jaamant ya enggak karena kan manto mabni ala sukun mantu ya jangan punya mantu seperti tukang bakso sama kolat Megawati ya. Ya, wa 'alal munawwani al mansub ya bi ibdal at tanwini alifan. Ya, dan wa 'alal munawwani al mansub pada yang ditanwinkan yang mansub dengan diganti tanwin menjadi alif. Ya. Ganti tanwin menjadi alif. Nahu ra'aitu Zaidan. Ra'aitu Zaida. Wa kadzalika tubdalu nunu idan alifan fil waqaf. Nun idan ya idan. Ya, idan yang teman-temannya an harfun nasbin ya diganti menjadi alif pada waqaf. Kadzalika nunu taukid al khafifah. Demikian pula dengan nun taukid al khafifah. Nahu lanasfa'an. Lanasfa'a. Wa yuktabna kadzalika rahmatan bil ha. Rahmatan juga ditulis dengan ha. Ya, rahmat begitu. Wa yuqafu 'alal manqus al munawwani fi raf'i wal jarri bi hadfi ya'ihi. Dan diwaqafkan pada isim yang manqus yang ditanwinkan dengan rafa pada rafa dan jar dengan dihadaf ya'nya. Nahu ja'a qad. Kan qadin gitu ya. Isim manqus yang munawwan. Ja'a qadin ya marartu bi qadin ya maka dengan dihadaf ya dengan dihadaf ya-nya ja'a qad marartu bi qad wa yajuz isbatuha ya boleh diisbat ya-nya ja'a qadi wa yuqafu fi nasbi sedangkan yang nasab qadian gitu fi nasbi bi ibdal tanwin alifan dengan diganti tanwin menjadi alif. Nahu ra'aitu qadiya. Wa in kana ghayra munawwanin. Nah, sedangkan isim manqus tadi kalau dia enggak ditanwin fal afsahu fi raf'i wal jarri al waqfu alaihi bi isbatil ya. Nah, yang paling fasih ya, yaitu diwaqafkannya dengan ditetapkan adanya ya. Ja'al qadi marartu bil qadi. Wa yajuzu bi hadfuha. Boleh dihadaf ya-nya. Wa in kana mansuban fal bi isbati la ghair. Sedangkan kalau dia mansub ya ya-nya mesti ada. Enggak ada yang lain. Ya, cuma dihapus tanwin ganti alif. Wa idza waqifa 'ala ma fihi ta'u ta'nis. Nah, sedangkan ta ta'nis ya. Apabila dia diwaqafkan fa in kanat sakinatan, kalau dia sukun lam tughayyar, enggak dirubah. Qamat. Wa in kanat mutaharrikatan, kalau dia berharakat ya. Fa in kanat bi jam'in, kalau dia jamak muslimat fal afsah al waqfu bit ta. Diwakaf dengan ta wa ba'duhum yaqifu bil ha. Ya, mewakafkannya dengan ha sebagian yang lain. Wa in kanat fi mufradin. Nah, kalau dia mufrad fal afsah al waqfu bil ha. Ya, rahmah. Rahmah, syajarah. Wa ba'duhum yaqifu bit ta, sebagian rahmat gitu. Ya, rahmat. Ya. Baik. Sajar, kemudian mana lagi tadi? Waqad qara'a bihi sebagian qara'a bihi ba'du sabah, sebagian ulama qurra sabah membacanya dengan ta. Fi qaulihi ta'ala inna rahmata, pakai ta tuh. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Naam. Baik, barakallahu fik. Wa sallallahu wasallam wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini akhir. Dijelaskan dah di sini oleh Asy-Syarih Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wusabi hafizallah. Wa qawluhu babul waqaf ay qat'un nutqi inda akhir lafz kalimati atau inda akhir lafzati. Boleh memutus ucapan di akhir kalimat. Bihat fil harakati wa tanwin ay bisukun. Maksudnya dengan dihadaf harokat dan tanwin yaitu dengan sukun. Wa qawlu ja'a Zaid marartu bi Zaid bi iskanihima dengan disukunkan keduanya. Wa yakunu i'rabuhuma haina idin bi harakatin muqaddaratin. Berarti i'rabnya gimana ja'a Zaid? Harakat muqaddarah. Mana min dzuriyah istighalul mahal bi sukunil waqaf. Ja'a Zaid, Zaid fa'ilun marfu'un wa lam turafihi dhammah muqaddarah. Mana min dzuriha istighalul mahal bi sukunil waqaf. Tapi kalau mansub enggak bisa ya. Raitu Zaidah. Ya. Baik. Wa qawlu raitu Zaidah. Nah, ini enggak bisa. Ya. Mesti enggak apa namanya? Mesti ada alifnya. Fa Zaidan maf'ulun bih wa alamatun nasbi fathatun fathun muqaddafat fathu akhir di fathah akhir. It laisa fi ibdali alifan sakilun. Karena ya enggak berat gitu. Karena tidak berat mengganti alif. Ya, yaudah. Ya, ra'aitu Zaidah. Bi khilafil marfu wal majrur. Beda dengan marfu dan majrur, ada tanwinnya di situ. Wa qawlu wa kadzalika ila akhir. Tubdalu nun idan gitu kan. Jadi ida. Kama yubdalu tanwinul mansubi, kama sebagaimana diganti tanwin mansub alifan fil waqaf. Idan. Tubdalu nunu idan al jawabiyah ya sebagai jawab ya ya saukrimuka saazuruka idan ukrimka begitu kan idan jawabiyah alifan fil waqaf diganti menjadi alif dalam waqaf tasbihan laha bil munawwani al mansubi ya menyerupai dengan yang ditanwinkan yang mansub wabihi qaraa asabatu fi qaulihi ta'ala dengan ini ya ulama qiraa sabah membacanya walan tuflihu idan abada. Wa hadha madzhabul jumhur, ini madzhab jumhur, wa dhahaba ba'duhum sebagian lagi berpendapat ila annahu yuqafu 'alaiha bin nun. Sebagian lagi di dengan nun. Berarti hamzah zal nun idan gitu. Hamzah zal nun idan bukan tanwin dihilangin cukup ganti alif sebagian begitu. Li annaha bi manzilati an al-masdariyati karena dia kedudukannya seperti an masdariyah. Wa nukila 'anil Mazini wal Mubarradi. Ini dikutip dari Mazini dan Mubarrad wa ikhtarahu Ibnu Usfurin. Ini dipilih juga oleh Ibnu Usfur. Idan pakai nun sukun. Wa qalu huna lahu lanasfa'anna waqafa wuqifa 'alaiha ya waqifa 'alaiha al-jami'u bil alif. Diwaqafkan semuanya dengan alif. Danasfa'an. Baik, wa yuktabna kadzalika rahmatan bil ha. Ai wa kama yuqafu 'alal ya. Wa kama yuqafu 'alal munawwani al mansubi ya, sebagaimana diwaqafkan pada yang ditanwinkan yang mansub ya, wa idzan dan idzanahu lanasfa'an bil alif. Wa yuktabna kadzalik. Yuktabna kadzalik. Ya. Idil aslu karena asalnya fi kitabati kulli kalimatin pada penulisan setiap kalimat tadi itu antuk taba bisurati lafdhiha yaitu dengan bentuk lafadznya bi taqdiri al-ibda'i al-ibtida'i biha dengan ditakdirkan ibtida' ya tayyib barakallahu fi wal waqfu 'alaiha dan waqaf lidzalika kutiba oleh karena itu ditulis Man ibnuka gitu kan bi hamzati waslin dengan hamzah wasal li annaka idza ibtada'ta Karena kalau Anda memulai dengan bi ibnuka lam yakun, ya, lam yakun budda minha, harus seperti itu. Wa kutiba ana zaidun, ditulis ini ana zaidun bil alif. Di annal waqfa alaiha alaihi kadari, karena waqafnya juga demikian. Wa rahma bil ha badalan anita, kalau rahmatun rahma pakai ha sebagai pengganti dari ta. Li annal waqfa alaiha kadari, waqafnya juga demikian. Wa minan nuhati man yaktubu idan bin nun. Nah, sebagian ulama nahwu menulis idan dengan nun. Idan pakai nun sukun. Li'annaha min nafsil kalimah. Karena nun, ya bagian dari kalimat itu sendiri. Kanuni min wa'an. Sama seperti nun di huruf min dan an. Wahuwa al-awla. Itu yang lebih bagus. Lilfarki bainaha wa baina ida ad-dharfiyah. Untuk membedakan antara dia dan ida dzarbiyah. Idza dzarbiyah, ya? Paham ya? Idza dzarbiyah. Idza jaa nasrullahi wal fath, itu kan idza dzarbiyah. Ya. Wa hadza madzhabul mubarradi wal aktsarin. Ini madzhabnya Mubarrad dan mayoritas ulama nahwu. Wa shahhahahu Ibnu Usfurin. Ini disahihkan oleh Ibnu Usfur. Qala al mubarrad, berkata Imam Mubarrad, ya. Ashtahi an aqwiya. Ya. An aqwiya, apa ini? Yadaman yaktub. Ashtahi, ya, saya ingin an aqwiya, ingin menyetrika yadaman yaktubu, tangan orang yang menulis idan bil alif. Saya ingin menyetrika orang yang nulis, tangan orang yang nulis idan bil alif, idan. Kenapa kata Mubarrad? Dia nahamislu an walan, karena dia mesti an. Wala yadkhulu at-tanwinu al-huruf. Wala yadkhulu, ya, at-tanwin al-huruf. Ya. Wala yadkhulu at-tanwinu al-hurufa. Yang namanya tanwin enggak masuk ke huruf. Intaha. Afadahu al-Usmuni wa ghairuhu. Nah, ini diberikan faedah oleh Usmuni dan yang lainnya. Berarti idan ketika sukun pakai nun. Ini bagus kata Mubarrad. Bukan ganti alif. Nanti serupa dengan ida dzarbiyah, sampai-sampai mau distrika tangan orang yang nulis idan pakai alif oleh Al-Mubarrad. Tapi ini aja ya, kinayah aja. Ya, enggak distrika beneran. Artinya dia sebel banget gitu nih. Wa qawluhu nahu ja'a qad marartu biqad. Ini isim manqus yang dia marfu dan majrur. Ya, pakai tanwin. Bi iskani akhiriha, dengan disukun akhirnya. Qala ta'ala wa likulli qaumin hadin, ya. Wama lahum min dunihi min wal, wali kan, waliyin, ya, hadi, ya. Taib, ini majrur semua itu kan, ya. Wayajuzu isbatu ha, boleh diisbatu ya-nya. Fi ghairil afsah, tapi ini bukan yang paling fasih. Nahu ja'a qadi, marati bi qadi. Wabihi, dengan ini qara'a Ibnu Katsirin, Ibnu Katsir qurra, salah satu qari min qurra, bukan Ibnu Katsir, ya, pengarang tafsir yang kita kenal. Fi qoulihi ta'ala wa likulli qaumin hadi wa ma lahum min dunihi min wali. Nah, di isbat ya. Nah, kalau yang mansub isim manqus raitu qadiya, ya, dihapus nunnya, diganti menjadi alif aja. Wa mithlu fi tanzil innana sami'na munadiya. Wa qawlu bi isbatil ya nahu ja'al qadi marartu bil qadi innama kana hadha huwal afsaha, huwa, ya, huwanya itu dhamir fasal, ini yang paling fasih. Li annahu la yujibu li hadfiha, karena enggak mengharuskan mesti dihapus ya-nya. Idil waqfu yaqtadi as-sukuna, karena yang namanya waqaf menuntut sukun aja. Wa dhalika hasilun ma'a isbatiha, ya kan, itu juga bisa kalau ada ya-nya, ya. Wa alaihi waqafa Ibnu Katsirin, oleh karena itu Ibnu Katsir mewaqafkan pada firman Allah Ta'ala isim manqus yang ini, ya, al-kabirul muta'ali. Nah, ada ya-nya. Linzira yaumat talaqi. Nah, ada ya-nya. Ya. Nah, sekarang kalau isim manqus yang mansub dengan apa? Ya-nya mesti ada bil isbati. Dengan ditetapkannya ya la ghair, enggak boleh ada pilihan lain. Akramtul qadiya wa bitanzil kalla idza balagatit taraqiya. Ya, taraqiya maf'ulun bih dari balagat. Ya. Nahu qamat, kalau qamat ini ya. Ya. Mesti ada ya. Qamat ya. Wa misluha ta lil allahiqah lil harf. Itu demikian pula dengan ta yang menyertai huruf. Semisal ya, rubbat, summat, ya ta-nya mesti ada. Wa qawlu wa lafsa al waqfu bit ta. Yang waqaf yang paling afsah ya, dengan ta ini yang mana nih? Jamak muannats salim ya. Jamak muannats salim. Ai min ghairi ibdalin, tanpa perlu diganti. Lidalalatiha ala ta'nisi wal jam'iyyati ma'an. Ya, karena dia menunjukkan kepada makna ta'nis dan jamak berbarengan. Wa fi ibdaliha ibdalun li suratiha. Kalau dia di ibdal diganti tuh ta'nya, jamak muannats salim, berarti itu penggantian bentuknya. Adalah alamatu kiro, yang menunjukkan kepada yang disebutkan tadi. Ya, dia menunjukkan pada ta'nis dan jam'iyyah. Ya. Wa ba'duhum yaqifu bil ha, sebagian mewaqafkan dengan ha. Yang mana itu? Rahmah. Rahmah ya. Rahmah. Berarti rahmatun tak marbutoh diganti menjadi ha. Sajarah gitu. Tapi penulisan ya, kalau memang dalam ucapan ya. Ya. Kalau dalam punya ucapan kan rahmat, misalkan begitu. Ya. Ya. Misalkan dia katakan lillahi sifatun wa hiya rahmah. Kan gitu dalam pengucapan, rahmah. Ar-rahmah. Tapi dalam penulisan pakai ta marbutah. Nah, ini ada yang ulama yang mengatakan dalam penulisan pakai ha. Pakai ha. Baik. Api. Ai bi ibdali ta'iha an, yaitu dengan di ibdal diganti ta menjadi ha. Ka qaulihim dafnul banah. Ya. Minal makrumah. Ya, itu mengubur banah. Harusnya apa? Banat. Mengubur anak-anak perempuan minal mukromah. Minal mukromat. Wa qauluhum kaifal banun. Ya. Wal banah wa kaifal ikhwah wal akhwah. Ya, itu dengan penulisan seperti itu tuh, ucapan orang Arab dulu. Wa haqahu qatrabu an tayyin. Ini dihikayatkan oleh Imam Qatrab dari suku Tay. Suku Nahu yang ada di Tay. Wa qauluhu wal afsah al waqfu bil ha. Yang mana ini? Yang rahmah. Yang paling fasih dengan ha ila akhir ay malam yakun qablaha sakinun sahihun. Selama sebelumnya enggak ada sukun yang sahih. Kami salai al-musannif, seperti yang dicontohkan oleh musannif. Fa in kanat kadzalik, fa in kana kadzalik, tapi kalau sebelumnya ada sukun yang sahih ka ukhtin gitu kan. Kan lihat sebelum ta huruf sahih. Huruf sahih itu apa? Selain huruf ilah. Kan huruf kha. Ya enggak? Bintin, ya tuh, nun, huruf sahih. Oh ya, wukifa alaiha bita, berarti diwakafkan dengan ta. Min ghairi ibdalin, tanpa diganti. Kalahi koti lil fi'li wal harfi, seperti yang menyertai huruf dan fi'il. Fatakul hadihi ukht. Hadihi ukht. Mant. Mant. Dorof tu mant. Kalau dia bisa di wakaf apa? Ja zain. Ja enggak bisa, jaa itu fi'il. Wa qawluhu ba'duhum yaqifu bit ta, sebagian mewakafkan dengan ta. Aifat fayakun rahmat sajarat. Qala Abu Hayyan, Abu Hayyan mengatakan ala hadhihi lughah kutiba fil mushaf alfatun bit ta. Ditulis kok di mushaf berbagai lafaz itu dengan ta. Nahu inna syajarata zakum. Lihat tuh. Pakai ta. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik, pakai ta ditulisnya. Kalau dalam pengucapan memang demikian. Wa qawlu wa qad qarabi ba'du sabah, sebagian ulama sabah membaca demikian. Ya, ila akhir. Hum, siapa itu ulama sabah? Nafi, Asim, Hamzah ibnu Amir. Wa inna mawaqafu bitta ittiba'an lirasmi, mereka mewaqafkannya dengan ta. Kenapa? Ya, mengikuti rasm di mushaf. Waqafa al-baqun bil ha. Sedangkan ulama qura sabah yang lain membaca dengan mewaqafkannya dengan ha badalan minat ta'i al-marsumati, sebagai pengganti dari ta' yang ada di rasam tadi. Wa sumi'a ba'dul Arab, sebagian orang Arab didengar mengucapkan yaqul ya ahla suratil baqarat. Baqarat, baqarah, baqarat. Qala ba'du man sami'ahu, sebagian orang yang mendengarnya mengatakan wallahi ma ahfadu minha wala ayat. Demi Allah aku tidak pernah menghafalnya walaupun ayat, bukan ayat dan ayat ya, wala ayat wala, ya, wala ayat. Walhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin ya wa ala alihi wa ashabihi ajmain ya wa kana al faraqu minhu fi lailatil jumu'ati wal muwafaqah lirabi'a asyara min syahri rabiul awal ala amdan satr subhanak allahumma bihamdika syadallah ila